Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'bad. Kita akan meneruskan buku yang kedua, Al-Kabair, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar. Dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyebutkan pelaku dosa besar itu adalah fi masyiatillah, di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imma ayu'adzibahu wa imma ayaghfir lahu. Mungkin Allah menyiksa dia atau mungkin Allah mengampuni dia sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Bukan seperti pemahaman orang-orang Khawarij yang mengkafirkan, mengatakan kekal di neraka orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdusta. Demikian juga kita ketahui semua durhaka kepada kedua orang tua dan yang semisalnya. Syahadat uzur, bersaksi palsu. Ya, kita hendaknya semua menjauhi hal yang demikian. Sekarang kita akan menyebutkan bab yang ke-53. Bab ma'ja'a minala'an. Bab yang menjelaskan tentang permasalahan laknat. Laknat. Pembahasan laknat termasuk dosa besar. Orang suka melaknat. Seseorang sifatnya sedikit-sedikit melaknat saudaranya. Melaknat bulan. Ini atau mungkin melaknat tetangganya dan sebagainya dengan mudah melaknat. Maka seperti ini termasuk dosa besar. Tidak sebagai sifat akhlak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih mengerikan kalau kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia laknatkan kembali kepada dia. Dosanya kepada dia ini. Seperti kalimat orang yang mengkafirkan. Orang yang mengkafirkan seseorang ternyata dia tidak, orang yang dikafirkan tidak pada tempatnya, maka kembali dosanya kepada orang yang mengkafirkan itu. Demikian makna. Bukan berarti orang ini menjadi kafir, tidak, tetapi dosanya, dia mendapatkan dosa tersebut. Permasalahan ini juga dibicarakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Nanti akan kita bahas sedikit banyak tentang permasalahan itu. Ini bab yang ke-53, bab ma'ja'a fil la'an. Hadis nomor 105. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam As-Shahihah. Marfu'an, yakni terangkat, yakni ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Innal 'abda idza la'ana syai'an," sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat sesuatu, "sa'adatil la'nah," maka laknat itu akan naik. Laknat itu akan naik ila sama, ke langit. Seorang kalau melaknat sesuatu, laknatnya itu naik ke langit. Fatuh laku abwabu sama, maka ditutup pintu-pintu langit. Dunaha, karenanya. Karena kemudian dia melaknat, maka laknat itu naik ke langit, kemudian pintu-pintu langit itu tertutup. Ya. Dengan sebab dia itu. Atau di bawahnya. Dan laknat mungkin bisa ditulis, laknat itu adalah at-tard min rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau sudah dilaknat atau benda kalau sudah dilaknat berarti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang membahayakan. Oleh karena itu berhati-hati seorang di dalam hal melaknat. Summa tahbitu ilal ard fatughlaqu abwabuha. Kemudian turun ke bumi, ternyata pintu-pintu bumi juga ditutup. Dunaha, di bawahnya. Karenanya, summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian dia mengambil arah kanan dan arah kiri. Fa idza lam tajid masagon, kalau tidak dia dapati tempat, rajat ila ladzi la'ana, kembali ke orang yang melaknat. Kembali kepada orang yang melaknat. Karena laknatnya itu tidak tepat. Fa in kana ahlan, kalau memang ila ladzi la'ana. Yani kepada yang dilaknat itu, bendanya itu atau orangnya yang dilaknat itu. Ya, fa in kana ahlan, kalau ternyata yang dilaknat itu ahlan memang benar, ya sudah, kepada yang dilaknat itu berarti tepat dia memberikan. Jadi sudah tidak ada lagi pintu rahmat di langit, di bumi, ke kanan kiri tidak ada juga, berarti kepada yang dilaknat itu. Kalau memang benar sudah kena dia. Wa ila rajat ila qailiha. Kalau ternyata tidak pantas, ternyata yang dia laknat tidak benar, seperti umpamanya melaknat binatang dan sebagainya. Binatang apa salahnya dilaknat? Ya sebagaimana nanti disebutkan, yakni melaknat unta. Karena tidak pantas ya kembali. Wa ila rajat ila qailiha. Kalau tidak berarti kembali kepada orang yang mengucapkan. Rawi Dawud di sanadin jayyid. Walahu syahid inda Ahmad bi sanadin min hadis Ibnu Mas'ud, sebutkan di situ ada penguat dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad dengan sanadnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa akhraja Abu Dawud wa ghairuhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya min hadis Ibnu Abbas dari hadis Abdullah bin Abbas rawatu siqat, rawinya adalah siqat, orang-orang yang terpercaya. Lakin a'la bil irsal, tetapi dikatakan dia itu mempunyai penyakit dhaif karena mursal. Bukan ucapan, yakni bukan ucapan para sahabat. Ini disebutkan di sini demikian. Tapi tadi kita katakan hadisnya itu adalah di Sahih oleh Al-Albani dengan penguat yang ada. Ini semua menunjukkan bahayanya melaknat. Kemudian sebutkan wali Muslim an Nabi Barzah radhiyallahu anhu, sebutkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Barzah marfu'an dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana imra'atan la'anat naqah laha, sungguhnya seorang perempuan melaknat unta yang dia miliki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, la tashabna naqah 'alaiha la'nah, jangan bersahabat dengan kita unta yang telah dilaknat. Walahu an Imran, dan juga sahabat Imam Muslim dari hadis Imran bin Husain nahwahu, semisalnya Imran dari hadis Imran. Di sini semua lima Muslim. Di sini semua menunjukkan tentang apa? Hati-hatinya untuk melaknat sesuatu. Adapun Imam Nawawi beliau menyebutkan di dalam Riyadhus Shalihin tentang permasalahan laknat ini. Adapun unta tadi tidak ada iskal, yakni tidak ada permasalahan. Apakah berarti tidak boleh untuk kita menjualnya, membelinya dan sebagainya? Dikatakan oleh beliau Imam Nawawi, balqulu dzalika wa masimahu min at-tasarrufat jaiz lamman aminhu. Ini semua boleh untuk kemudian menjual, menyembelih sesuatu yang sudah dilaknat ini tadi. Bukan berarti sesuatu yang sudah dilaknat dari unta atau kambing oleh pemiliknya umpamanya berarti kita tidak boleh menjual. Boleh untuk menjual. Demikian juga menyembelihnya. Lalu bagaimana hadis tadi dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan illa min musahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Maksudnya di sini adalah tidak boleh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gampang seperti itu. Adapun Syekh Utsaimin beliau mengatakan falidzalika naha anha, oleh karena itu Nabi melarang untuk melaknat. Adapun meninggalkan unta ini itu adalah ta'ziz, yakni sebagai ya seperti ta'zir. Yani untuk memperingatkan perempuan ini. Ini kalau umpamanya ada binatang yang dia itu dilaknat, bukan berarti kita tidak boleh menjualnya, demikian juga tidak boleh untuk kemudian menyembelihnya. Boleh ini semua. Lalu bagaimana hadis tadi? Hadis tadi menunjukkan apa? Menunjukkan tidak bersama dengan Nabi. Demikian juga ancaman untuk perempuan ini tadi yang melakukan. Kemudian juga disebutkan ini di dalam Jami Ulum Al-Hikam, ini Syarah Arba'in An-Nawawi ya, beliau menjelaskan tentang hadis larangan untuk marah. Oh, itu Nabi mengatakan la taghdhab, jangan kamu marah. Kemudian mengulang-ulang orang itu dan Nabi mengatakan la taghdhab, jangan kamu marah. Di sini menunjukkan nasihat Nabi untuk sahabat ini untuk tidak mudah marah. Karena kadang-kadang doa, demikian juga laknat, yang dia itu muncul dari marah, itu kadang-kadang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada qulu yadullu ala anna du'a al-ghadban, ini semua menunjukkan doanya orang yang marah. Doa orang marah, umpamanya orang tua mendoakan anaknya ketika dia marah umpamanya. Demikian juga tadi melaknat atau yang semisalnya. Qad yujab idza sadafa sah ijaba, kadang-kadang dikabulkan. Ketika apa? Sesuai waktu yang dikabulkan. Ini semua hati-hati kita melaknat naudzubillah atau mendoakan kejelekan untuk saudara kita, atau mungkin pegawai, atau mungkin anak. Kadang-kadang hal demikian itu mencocoki waktu yang ijabah. Wa anahu yunha ani du'a ala nafsihi wa ahli wa mali fil ghadab. Dan Nabi melarang untuk mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, demikian juga untuk hartanya ketika dia itu dalam keadaan marah. Insyaallah sampai di sini tentang permasalahan ini. Ini pembahasan tentang masalah laknat, termasuk dosa besar. Ini seseorang yang dia itu mudah melaknat. Ini kita sebutkan sedikit, masih ada waktu, tentang apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis-hadis yang menyebutkan tahrimu la'an insan bi'ainihi, haramnya seseorang melaknat untuk seseorang tertentu. Disebutkan oleh beliau hadis Abu Hurairah, la yang bagi li siddiq, tidak pantas untuk seseorang yang jujur ayakuna la'anan, untuk dia itu suka melaknat. Demikian juga laisal mu'min bito'an walala'an, hadis Imam At-Tirmidzi, tidaklah seorang mukmin itu orang yang suka mencela. Demikian juga orang yang suka melaknat. Tidak pantas orang yang demikian. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.